terasa sekali. Hari ini, hari ini, mengapa jadi begini? Aku pergi, aku pergi, bukan untukku sendiri. Aku pergi, aku pergi, untuk ibuku berdiri. Ibu, jangan menangis, kan ku buktikan sekali lagi. Ibu, jangan menangis, kan ku buktikan sekali lagi. Hari ini,